bahwa hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat, hadis ini dha'ifu sanadi wal matni, lemah sanadnya dan matannya. Sanadnya lemah, yakni silsilah para rawinya sangat lemahnya, sedangkan isinya, matannya juga baik karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tidak ada, tidak teriwayatkan dalam satu pun kitab-kitab yang ditulis musannafat, ini kitab-kitab yang ditulis dalam bidang hadis. Ini tidak ada satu pun kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, tidak ada satu pun yang menukil riwayat ini dengan lafaz yang seperti ini. Wal masyhur haditsu ikhtilafu ashhabi rahmah, sedangkan yang terkenal, yakni yang pernah disebut-sebut oleh para ulama, adalah hadis ikhtilafu ashhabi rahmah, perselisihan para sahabatku adalah rahmat. Hanya saja ucapan-ucapan itu atau riwayat itu disebutkan oleh beberapa ahli usul, jadi orang-orang yang bidangnya bidang usul fiqih. Kama fa'ala Ibn al-Hajib fi mukhtasari, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibn al-Hajib dalam kitab mukhtasarnya dalam usul fiqih. Berkata Subki mengomentari riwayat ini, ini walaupun dengan lafaz ikhtilafu ashabi rahmah itu pun dhaif ya, apalagi ikhtilafu ummati rahmah, tidak pernah disebut sama sekali oleh para ulama. Qala Subki dalam Fayd al-Qadir, tidak dikenal riwayat ini oleh para muhaddisin, dan aku tidak bisa berhenti pada sanadnya, yani tidak bisa memeriksa sanadnya apakah sahih atau dhaif, tidak pula mauzu', karena tidak ada sanadnya, bagaimana mau diperiksa? Sanadnya tidak ada, maka dia bilang lam aqif lahu ala sanadin sahih, aku tidak bisa melihat, tidak mendapatkan sanad yang sahih, tidak pula yang dhaif, tidak pula yang maudhu', sanad yang maudhu' saja tidak ada riwayat ini. Demikian kata Subki, berarti yang la asla lahu, tidak ada asalnya ini riwayat, kata beliau ya, kata Subki. Kata Ibn Hazm, adapun hadis tersebut, maka hadis yang batil, yang didustakan, yakni hadis dibikin besar dusta dari turunan, dan kata Al-Qasimi disebutkan oleh beberapa mufassir di sini, apa yang diriwayatkan dari hadis ikhtilafu ummati rahmah wala yu'raf lahu sanadun sahih, dan tidak dikenal untuk riwayat ini, tidak dikenal satu sanad pun yang sahih. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi dalam Madkhal dengan sanad yang dhaif dari Ibn Abbas secara marfu'. Qala ba'd al-muhaqqiqin huwa mukhalifun li nusus al-ayat wal ahadith, kata beberapa peneliti hadis mengatakan hadis ini menyelisihi nas-nas dari ayat-ayat dan hadis-hadis, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, mereka akan tetap berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Hadis ikhtilafu ummati rahmah bertentangan 180 derajat, berlawanan terhadap ayat ini jelas-jelasan. Di sini yang dikecualikan dari ikhtilaf adalah ahlu rahmah. Di dalam hadis tadi dikatakan ikhtilaf adalah rahmah. Jadi betul-betul 180 derajat bertentangannya, berlawanan. Wa nahuhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga menentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih nanti akan berselisih hati-hati kalian, jangan kalian ikhtilaf nanti ikhtilaf hati-hati kalian. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan dikeluarkan dalam sahih Sunan Abi Dawud oleh Syekh Al-Albani. Nah, misalnya kan oleh beliau dalam sahih Abi Dawud. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian ikhtilaf, jangan kalian berselisih, nanti akan berselisih hati-hati kalian. Kemudian mendatangkan riwayat bahwa ikhtilaf itu rahmah. Kan jelas bertentangan dengan hadis ini. Ini berarti matannya yang dhaif, jelas. Jadi matan hadis juga diperiksa oleh para ulama. Tapi cara meriksanya adalah apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Quran dan Sunnah, apakah sesuai dengan sejarah dan sebagainya. Begitu caranya memeriksa matan. Dan juga dilihat bahasanya, karena Rasulullah SAW adalah seorang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Kalau bahasanya berantakan, maka dikatakan ini ada kelemahan pada matannya. Begitu. Bukan sanadnya saja diperiksa oleh para ulama, tapi sanad diperiksa, matan pun diperiksa, dan lain-lainnya dari hadis-hadis yang banyak. Yani menentang hadis-hadis yang banyak selain hadis ini. Walladhi yuqta' bihi anna al-ittifaq khairun min al-khilaf. Hadis-hadis yang banyak menunjukkan dengan qat'i, yuqta' ini betul-betul ditegaskan dengan qat'i, bahwa ittifaq, kesepakatan, itu jelas lebih baik daripada ikhtilaf. Sekian banyak hadis menunjukkan, menyimpulkan bahwa ittifaq, kesepakatan, jauh lebih baik daripada ikhtilaf. Bagaimana dikatakan ikhtilaf rahmat? Apakah berarti ittifaq tidak rahmat? Adapun hadis yang tadi diisyaratkan oleh Al-Qasimi, apa kata Qasimi? Maruya min hadis ikhtilaf apa? Di akhirnya dia bilang hadis yang diisyaratkan oleh Qasimi itu diriwayatkan oleh Baihaqi, ini isnaduhu saqitun bil marrah. Sanadnya betul-betul jatuh sama sekali. Bil marrah itu sangat artinya. Fihi thalathu 'ilal, padanya ada tiga cacat dalam hadis ini. Cacat-cacat yang berat lagi. Pertama, di dalam sanadnya ada Sulaiman ibni Abi Karimah. Sedangkan Sulaiman ibni Abi Karimah dia dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Cacat yang kedua, Juwaibir matrukul hadis. Ada juga dalam sanad itu seorang yang namanya Juwaibir, dikatakan matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Demikian dikatakan oleh An-Nasa'i dan juga oleh Ad-Darqutni. Wa yarwi 'an Ad-Dhahhak asya'a mawdu'ah, dan dia meriwayatkan dari Dhahhak beberapa perkara-perkara yang mawdu'. Ini Juwaibir yang banyak meriwayatkan dari Dhahhak beberapa riwayat-riwayat mawdu'. Sedangkan hadis ini adalah termasuk riwayat Juwaibir dari Dhahhak. Ini kalau riwayat Juwaibir dari Dhahhak, ini banyak yang maudhu, banyak yang palsu. Sedangkan hadis ini termasuk riwayat Juwaibir dari Ad-Dhahhak. Nah, jadi jelas sekali maudhu'nya. Di samping dua cacat lagi, ada cacat yang ketiga. Di samping dua cacat yang tadi, yaitu inqita'u baina Ad-Dhahhak wa Ibnu Abbas, terputusnya sanad dari Ad-Dhahhak Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas, enggak bertemu Ad-Dhahhak dengan Ibnu Abbas, berarti terputus sanadnya, ada yang tidak tersebut di antara rawinya. Maka secara globalnya, secara kesimpulannya, secara ringkasnya, bahwa tidak ada dalam dalil-dalil, tidak ada dari kitab maupun dari sunnah, apa-apa yang menunjukkan bahwa ikhtilaf itu adalah rahmat, tidak ada. Satu-satunya yang paling dipegang oleh mereka, itu pun begini keadaannya. Sebagian mengatakan la aslalahu, sebagian lagi mengatakan maudhu, sebagian lagi mengatakan hadis ini dhaif sanadnya dengan sangat lemahnya. Berkata Syekh Al-Allamah, seorang muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang meninggal kemarin rahimahullah, dia mengatakan tentang hadis ini, katanya, dan kesimpulan ucapan bahwasanya perselisihan itu tercela dalam syariat. Ini kesimpulannya, kesimpulannya bahwa ikhtilaf itu tercela dalam syariat. فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن. Maka yang wajib adalah berusaha untuk menghindari dari ikhtilaf itu sebisa-bisanya. Dengan apa? Caranya. Entah. Hey. Caranya bagaimana untuk menghindari ikhtilaf? Terus? Kembali kepada kitab dan sunnah dulu, baru kepada pemahaman salaf. Nah, kembali kepada Quran dan sunnah, dan kembali kepada pemahaman generasi pertama. Ini untuk menghindari khilaf. Karena seseorang yang mengambil pendapat baru pasti, mesti akan terjadi ikhtilaf, karena berbeda dengan awalnya. Itu paling tidak. Yang kedua, dia akan mengajari, oh boleh menganggap baik dengan perasaan sendiri, oh boleh menganggap baik dengan akalnya sendiri. Akhirnya masing-masing berpendapat, terjadilah ikhtilaf. Nah, jadi dikatakan di sini oleh Syekh Al-Albani, al-wajib muhawalatu takhallusi minhu ma amkan, berusaha untuk menghindari ikhtilaf itu sebisa-bisanya. Li'annahu min asbabi dha'fil ummah, karena perselisihan itu adalah termasuk sebab-sebab lemahnya umat. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian bertikai, nanti kalian akan gagal dan akan hilang rihukum, kekuatan kalian. Kemudian dilanjutkan ucapan Syekh Al-Albani, wala yata'uni illa an aqul, dan tidak lebih daripada atau tidak lebih aku akan katakan, qul, yakni tidak bisa meluas apa lebih luas lagi daripada apa yang akan aku ucapkan ini, yaitu kalau ikhtilaf ummah dikatakan rahmat, berarti ijtima'nya adab. Ya toh? Paling tidak kita akan bisa mengatakan seperti itu. Ini kata-kata laya sa'un ini, kalau terjemahkan bebasnya, paling tidak kita akan katakan begitu. Kalau dikatakan ikhtilaf itu adalah rahmat, paling sedikitnya kita akan katakan, kalau begitu bersatu adab. Kalau ittifaq itu adab, enggak dapat rahmat. Paham? Karena dikatakan ikhtilaf rahmat, kalau ikhtilaf itu adalah rahmat. Oh, jadi kalau bersatu itu azab ya. Tidak ada rahmat sih, berarti azab. Nah, ini paling tidak, paling sedikitnya akan kita katakan begitu, begitu sebagai bantahan kepada mereka. Adapun ridho dengan ikhtilaf dan menamakannya rahmah, maka ini menyelisihi ayat-ayat yang mulia yang jelas-jelas mengatakan tercelanya ikhtilaf. Ini kalau ridho, ini berarti bertentangan sekali dan jelas-jelas menyelisihi ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwa ikhtilaf itu syar, ikhtilaf itu jelek, ikhtilaf itu tercela. Ini bertentangan. Jadi kalau ukur, menilai seseorang, jangan dengan perasaan, dengan ilmu. Kamu lihat orang yang sudahlah, semua baik, semua juga benar, gak usah ribut, gak usah tahdir sana tahdir sini, masing-masing dengan pendapatnya boleh-boleh saja, tidak usah menyalahkan yang lain lah. Ini kalau perasaan yang melihat, oh ini orang baik ya, masya Allah, gak suka nyalahkan orang. Kalau perasaan yang ngukur, tapi kalau syariat yang ngukur, orang ini menentang ayat-ayat Allah, orang ini menentang hadis-hadis Rasulullah, orang ini menentang akal yang sehat. Sebab akal yang sehat akan mengatakan yang salah perlu diperbaiki. Itu akal yang masih sehat. Yang salah akan kita katakan, jangan, itu salah, yang benar begini. Paham? Jadi tidak ada penilaian dengan perasaan, itu sudah kuno, itu sudah. Karena kita sudah masuk kepada manhaj yang hak, yaitu manhaj salaf, maka apa-apa yang dulu itu kita tinggalkan semuanya. kuno itu, pendapatnya orang-orang bodoh, orang-orang awam, semua orang awam dimanapun dia berada, ini kayak gini ngomongnya. Jadi jangan heran kalau Sururi sudah masuk ke pelosok-pelosok-pelosok yang tidak pernah ada buku di sana, tidak pernah ada dai yang mengajak kepada Sururi di sana, sudah Sururi. Loh kok aneh ya, pendapatnya sama dengan Salman Audah di sana. Karena memang pemikiran Sururi itu pemikiran awamiyah, orang-orang ami, orang-orang awam. Kita dakwah ke pelosok sana, orang yang masih lugu-lugu, di Lombok pertama kali, orang kampung, ucapannya ternyata, kenapa sih kita membantah-bantah? Kenapa sih? Kan mereka juga muslimin. Loh, ana ngikut tetangga, sejak ketika bicara, kemudian ada orang yang bertanya seperti itu, ana bicara sama tetangga, siapa? Abdurrahman, Lombok. Tuh, dengar-dengar. Sururi sebelum adanya Sururi, dia bilang gitu. Hah? Dia sudah punya pemikiran Sururi sebelum datangnya serangan-serangan Sururi dari sana. Kenapa kok begitu? Karena memang pemikiran gitu, pemikiran orang awam kuno. Gak usah ngaji, sudah paham orang awam. Pemahaman yang batil ini. Gak ngaji pada mereka, gak baca bukunya Salman, gak baca bukunya Adol Qarni, gak baca bukunya, gak dengar ceramahnya Yazid Jawad, gak dengar ceramahnya siapapun, Yusuf Bais atau yang lainnya, gak dengar mereka semuanya. Sudah berpikiran seperti itu. Kenapa sih harus bantah-bantahan? Sudahlah semua baik, mestinya kita sekarang ini sudah bersatu, jangan ribut terus. Jangan salahkan sana, jangan salahkan sini. Nah, amar ridho, adapun ridho dengan ikhtilaf, ridho dengan perbedaan, dan menamakannya dengan rahmat, kata Syekh Al-Albani, maka ini menyelisihi ayat-ayat yang mulia, yang jelas-jelasan menerangkan tentang tercelanya ikhtilaf. Mereka tidak memiliki sandaran apapun, kecuali hadis ini. Yang la asla lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada asalnya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Cuma satu-satunya yang dipegang itu pun diruntuhkan. Nah, kalau fihi hasanat itu bukan hadis, maaf saja. Ya, tapi mereka pun fihi hasanat seakan-akan hadis yang kuat. Enggak punya dalil kecuali itu. Dalilnya apa? Ya dalilnya kan mereka pun punya kebaikan. Kenapa mesti kita musuhi? Kenapa kita mesti salah-salahkan mereka? Mereka pun punya jasa-jasa terhadap Islam. Itu dalilnya. La mustanada lahu illa hadzal hadits. Mereka tidak memiliki sandaran dalil kecuali hadits ini yang tidak ada asalnya. Baik, pasal berikutnya. الخلاف الذي قام الدليل على كل واحد من أطرافه. Ini sedikit kita sampaikan sebelum ada yang membuat syubhat. Jadi mereka ketika kita bantah dhaifnya ikhtilaf ummatir rahmah, ketika kita bantah bahwa ikhtilaf itu baik atau enggak apa-apa, kita harus terus menghormati bahwa semua benar. Itu ketika kita bantah, mereka akan menjawab dengan riwayat yang qama dalilu ala kulli wahidin min atrafi. Dia akan berikan syubhat bahwa ada ikhtilaf yang dalil itu menunjukkan semuanya benar. Ini sana benar, ini pun benar, itu pun benar. Ada memang seperti itu. Hah? Ini perkara yang lain, bukan ikhtilaf yang termaksud. Yakni contohnya perkara yang ikhtilafnya ikhtilaf tanawu', diistilahkan yang dalam bab ini adalah ikhtilaf tanawu'. Ya jelas kalau ikhtilaf tanawu' itu adalah semuanya boleh, seperti doa iftitah. Ada berapa macam doa iftitah? 1, 2, 3, 6. 3 atau 4 riwayat, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Ini kan semuanya benar. Ikhtilaf dul, itu bukan ikhtilaf dul. Jangan sok pintar kamu. Ini semuanya benar dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah pernah ngerjakan ini, pernah ngerjakan itu, dan itu bukan ikhtilaf. Baru kalau yang seperti ini boleh kita katakan semuanya benar. Boleh kerjakan ini, boleh kerjakan itu. Ini namanya ikhtilaf tanawwu, dihafalkan. Nanti mereka akan bawa dalil ini. Ah, ini kan buktinya semuanya benar kan? Iya, makanya ikhtilaf itu semuanya benar. Contohnya contoh ikhtilaf tanawwu, tapi penerapannya pada penerapan ikhtilaf secara umum. Ini khianatnya mereka, para ahlul bidah. Maka di sini ada bab khusus sedikit saja disinggung masalah itu, bahwa ada khilaf yang dalil tegak menerangkan setiap masing-masing dari pendapat itu semuanya benar. Hadza an-naw'u min al-khilafi kullu wahidin min al-mukhtalifin musibun fihi bila taraddud. Ikhtilaf jenis ini, setiap masing-masing dari orang-orang yang berselisih, semuanya benar. Semuanya benar bila taraddud, tanpa ada keraguan. Yakin bahwa ini benar, ini benar, ini benar. Kenapa? Li'annahu qad qama ad-dalilu 'ala mashru'iyyati kulli wahidin minhumā. Karena telah tegak dalil atas disyariatkannya masing-masing dari keduanya. Ini disyariatkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta. Disyariatkan. Kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillah ila akhirin. Itu juga disyariatkan. Gak usah ribut. Begitu. Nah, karena ini namanya tanawwu. Rasulullah pernah begini dan pernah begitu. Dan dicela kalau ada orang yang bagha fi ahad at-tarafain, ada yang melampaui batas dari salah satu dari dua yang berselisih itu. Pokoknya harus begini, yang begitu salah. Nah, ini baru salah. Kalau dalam ikhtilaf jenis ini, orang yang mengharuskan ini enggak boleh itu dengan ngotot segala macam, yang selain ini batil, ini orang yang yudammu, yang tercela karena bagha fihi ahad at-tarafain 'ala al-akhar. Wa hadha an-naw' min al-ikhtilaf yusammihi al-ulama'u bi ikhtilaf at-tanawwu'. Jenis ini dari perselisihan dinamakan oleh para ulama dengan ikhtilafut tanawwu', berbeda macam saja. Tanawwu' itu macam. Semuanya disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah begini, Nabi pernah begitu. Cuma ada bermacam-macam. Ada dengan cara ini, ada dengan cara itu. Boleh begini, boleh begitu. Tidak ada saling bertentangan, tidak ada saling berlawanan padanya. Beberapa pendapat itu tidak saling berlawanan, tidak saling bertentangan. Seperti ikhtilaf dalam sifat azan. Nah, adanya tarji'. Nah, wal iqamah, dan masalah iqamah juga. Wa ad'iyatul istiftah, dan doa-doa istiftah yang tadi saya contohkan. Ada berbagai macam dan semuanya boleh. Wa tashahhudat, dan juga bacaan-bacaan tahiyat, ada lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Wa salatul khauf, salatul khauf pun caranya ada beberapa macam. Ada yang cara begini, cara pertama, cara kedua. Ya boleh begini, boleh begitu. Bukan ikhtilaf itu. Tapi beda macam. Yang ini boleh, yang itu pun boleh. Wal qiraat, dan qiraat juga demikian. Seperti ayat puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ada riwayat bacaan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hamzahnya hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Min ayyamin ukhar, itu juga boleh. Fa'it'amu, fa'it'am, enggak, bukan. La ilaha illallah. Ta'amu miskin, ya kan? Di dalam riwayat ta'amu masakin, dijamakkan, bukan ta'amu miskin tapi ta'amu masakin. Nah, dan beberapa qiraat seperti juga yang disinggung dalam Fathul Majid tentang Afara'aitumul Lata wal Uzza. Itu ada bacaan yang dengan isim fa'il. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Al-Lata tasdid di huruf ta. Dua bacaan yang sahih. Ini ada riwayatnya, ini ada riwayatnya. Berarti ini boleh, itu pun boleh. Ada beberapa bacaan yang sahih. Maka ini ikhtilafut tanawwu' namanya. Ini benar, itu pun tidak salah. Ikhtilaf tanawwu', hati-hati. Jangan sampai kamu terkecoh oleh mereka. Mereka membawakan ikhtilafut tanawwu', kemudian membawakan ucapan ulama, kata para ulama, semuanya benar. Nah, ulama juga mengatakan semuanya benar dalam ikhtilaf. Maka kita pun boleh mengatakan begitu. Hei, pada tempatnya. Yaitu pada ikhtilaf tanawwu', bukan pada ikhtilaf tadad. Nah, penegasan kembali bahwa hak itu satu. Sebagai bantahan orang yang mengatakan semua benar itu. Al-haqqu 'indallahi wahidun wa ma 'adahu. Al-haq di sisi Allah satu. Dan apa yang selainnya maka itu adalah salah. Yang benar itu satu, yaitu di sisi Allah, apa yang dari Allah SWT, dan apa yang selain itu salah. Hadzal aslu tadafaratil adillatu alaihi minal kitab was sunnah. Prinsip ini banyak dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah. Tadafarat ini saling menambahkan satu sama lain, ini banyak begitu dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah. Wa alaihi amalus sahabah, dan di atas ini pula amalan para sahabat. Ini para sahabat pun beramal di atas prinsip ini radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ, maka tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini menunjukkan hak itu satu, selain itu dolal. Ini adalah hak, maka selain yang hak, bahwa tidak ada antara hak dan kebatilan kedudukan yang ketiga. Ini hak, yang selain hak, yang selain hak batil. Sudah, cuma ada dua itu. Tidak ada antara hak dan batil kedudukan yang tengah-tengah, enggak ada. Tidak ada kedudukan yang ketiga fi hadhil masalah. Pokoknya hak atau bukan. Kalau hak, alhamdulillah, kalau bukan hak, batil. Begitu. Tidak ada kedudukan yang ketiga dalam masalah ini. Allati hiya tauhidullah taala, yaitu tauhidullah taala. وَكَذَلِكَ هُوَ الْأَمْرُ فِي نَظَرِهَا. Demikian pula perintah-perintah pada yang sebanding dengannya. Yani sebanding dengan tauhid apa? Usul, prinsip-prinsip dasar. Ini tauhid. Maka selain tauhid adalah syirik, batil. Selain hak adalah batil, dalal. Demikian pula pada perintah-perintah yang bersifat prinsip-prinsip. Wahia masailul usul, yaitu masalah-masalah usul, dasar-dasar. Fa innal haqqa fiha ma tarafin fi tarafin wahid, maka sungguhnya al-haq padanya ada pada satu sisi saja, ada pada satu taraf, satu ujung saja, selain itu batil. Demikian kata Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Al-Mulqan. Waqad yaqulul qail, barangkali ada seorang yang berbicara, inna zahiral ayati yadullu ala anna ma ba'da Allahi huwa dhalal. Sesungguhnya zahir ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah, karena awalnya ayat itu berbunyi fadzalikumullahu rabbukumul haqq fama ba'dal haqq illa dhalal. Yang demikian itu Allah yang hak, maka apakah ada setelah hak kecuali kesesatan? Maka bagaimana kamu meluaskan pendalilan itu? Paham? Bantahan orang ini. Ini kata orang ini kan berbicara tentang masalah Allah. Karena ayatnya berbunyi dzalikumullahu Rabbukumul haq. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang hak. Maka tidak ada setelah hak kecuali dalal. Maka maknanya adalah tidak ada selain hak kecuali batil. Karena Allah itu satu, la ilaha illahu, tidak ilah kecuali dia. Maka sesembahan selain Allah semuanya batil. Ini khusus dalam masalah itu. Kenapa kamu luaskan dalam permasalahan ikhtilaf yang lain? Katanya begitu. Kalau ada yang membantah seperti itu, amad tawassu', kenapa kemudian kamu luaskan kepada permasalahan yang lain? Fal jawab, maka jawabnya adalah inna salafana salih, sesungguhnya generasi salaf kita yang salih, mereka berdalil dengan keumuman ayat ini pada setiap kebatilan. Bukankah kita sudah meyakini mestinya kembali kepada pemahaman salaf, mestinya kembali kepada penafsiran salaf, sedangkan pemahaman salaf mengambil mati umum kepada zat Allah yang selain Allah adalah batil, demikian pula kepada hak, semua al-haq, maka selain hak adalah batil. Mereka para salafun as-salih istadallu, mereka berdalil dengan keumuman ayat ini untuk setiap kebatilan. Fastadalla bihal Imam Malik, seperti Imam berdalil atas haramnya syatranj, haramnya catur atau sejenis catur, permainan. Diharamkan oleh Imam Malik di dalam riwayat Ashab, benar beliau mengharamkannya. Wa wajhu dzalik, sisi pengharamannya adalah annal kufra taghtiyatun lil haq, bahwa kekufuran itu adalah menutupi kebenaran. Maka setiap sesuatu maka min ghairil haq jrihmat, segala sesuatu yang selain hak mesti berjalan seperti ini, yakni akan menutupi kebenaran. Jadi ini hak, maka selain hak mesti akan menutupi kebenaran ini. Sehingga kamu sibuk dengan perkara syatranj, kamu akan mengalahkan al-haq. Karena selain hak adalah dalal, selain hak adalah batil, begitu. Sisi pendalilan yang menarik dengan cara itu. Nah, Allah Ta'ala berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini dalil yang kedua ya. Jadi dalil pertama sudah disebutkan dengan tafsir Qurtubi, dan juga Imam Malik memakainya secara umum. Dalil kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Jangan kalian menjadi orang-orang yang memecah belah, atau jadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, atau setelah datangnya kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Kalau keterangan jelas, selalu yang dimaksud dalam ayat adalah apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Ini bayyinat. Sehingga kalau kita adalah Quran dan Sunnah, begitu. Allah melarang mereka untuk berselisih. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya kepada mereka keterangan yang jelas. Dan juga Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan pecah belah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Mukhtasar As-Sawa'iq juz kedua halaman 566, kata beliau, al-ayatun nahiyatu, ucapan Ibnu Qayyim sudah membantah para apa, ahlul basabasi, ahlul basbasah, ha, nah, ahlu tamyi' atau ahlu tamyi' yang senangnya basa-basi sana sini. Dibantah oleh Ibnu Qayyim dulu, kata Ibnu Qayyim, ayat-ayat ini melarang dari perselisihan dalam agama yang mengandung pencelaan terhadap perselisihan itu. Maksudnya ini merupakan saksi yang jelas, bukti yang jelas bahwa hak di sisi Allah adalah satu. Wa ma adahu faqata, maka selain hak adalah salah. Tegas diucapkan. Walau kanat tilkal aqwalu kulluha thawaban, dan jika semua ucapan-ucapan itu adalah benar, tentu Allah tidak akan melarang dan Rasulullah pun tidak akan melarang kebenaran dan tidak pula akan menyuruhnya. Faham? Di akhirnya, lihat kalimat terakhir. Lau kanat tilkal aqwalu kulluha thawaban. Kalau ucapan-ucapan mereka yang berselisih itu semuanya benar, ini dari sisi Allah, ini dari fulan, ini dari Allah, ini dari apa lagi? Polan, fulan wa fulana. Sekian pendapat. Ikhtilaf mereka berselisih. Mana yang benar? Ini yang benar, bukan ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Masing-masing kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan apa yang ada pada mereka masing-masing membanggakan. Nah, apakah kita akan katakan semuanya benar atau kita akan katakan al-haqqu wahid? Kata Ibnu Qayyim, dengan ayat-ayat yang tadi yang mengatakan jangan kalian berpecah belah setelah datangnya al-bayyinat. Al-bayyinat. Al-bayyinat. Nah. Dari Rasulullah SAW, dalil yang sharih, hadis yang sahih, ayat-ayat Quran dengan tafsirnya dari para ulama dan pemahamannya dari pemahaman salaf, ini bayinat, jelas. Nah, ini al-haq wahid, maka yang selainnya adalah batil atau yang selainnya adalah khata. Kalau, kata Ibnu Qayyim, kalau ucapan-ucapan qaul-qaul ini, qaul-qaul ini adalah benar, tilkal aqwali sawaran, tentu Allah tidak akan menyuruh untuk mengikut hak ini dan tidak pula akan melarangnya. Silakan-silakan saja, mau pilih 1, 2, 3, 4 atau 5, mau pilih ucapan bulan, wa'allan, wa'bulana, wa'allana, wa'polan, dan lain-lainnya, silakan pilih. Jadi kata Ibnu Qayyim di akhirnya, walau qawlu kulluha sawaban, kalau saja ucapan-ucapan itu semuanya benar, tentu Allah tidak akan melarang, tentu Allah dan Rasulnya tidak akan melarang dari kebenaran itu dan tidak pula akan mencelanya. Silakan. Nah, tentunya tidak mungkin yang demikian. Jelas Allah memerintahkan untuk ikuti hak. Dalilnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berselisih. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Ta'ah. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katira. Walau kana min 'indi ghairillah, kalau saja agama ini dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katira, tentu mereka akan dapati padanya perselisihan-perselisihan yang banyak. Perhatikan, tentu akan mereka dapati perselisihan yang banyak kalau dari sisi selain Allah. Ini saja sudah bisa difahami mafhum mukhalafahnya. Maka sebaliknya, kalau dari Allah tidak akan terjadi ikhtilaf, kan begitu? Satu agama Allah itu. Tapi kalau dari selain Allah akan terjadi ikhtilafan katsira. Kalau dari fulan wa alan akan terjadi pertikaian-pertikaian, perdebatan-perdebatan, perbedaan-perbedaan. Qala Ibnu Qayyim aidan, berkata Ibnu Qayyim juga dalam masdar yang sama, dalam sumber yang sama, yaitu Mukhtasar Thiq. Di sini Allah telah mengkhabarkan subhanahu wa ta'ala bahwa perselisihan bukan dari sisi Allah. Wa ma lam yakun min 'indihi falaysa bis-shawab, maka apa yang bukan dari sisi Allah maka bukan kebenaran. Ini kita berbicara syariat ya, bukan berbicara takdir. Jadi bukan dari sisi Allah, bukan dari sisi takdirnya ya yang kita bicarakan. Kalau dari sisi takdir semuanya dari Allah. Allah yang menakdirkan ikhtilaf, Allah yang menakdirkan mereka ikut hak dan sebagainya. Tapi yang dimaksud sumbernya secara asbab, secara sebab itu bukan dari sisi Allah. Allah tidak menyuruh untuk ikhtilaf dan Allah tidak memerintah sahnya untuk ikhtilaf dan Allah tidak mengajarkan dalam Quran dan dalam ucapan nabinya untuk ikhtilaf. Tidak ada. Bukan dari sisi Allah. Wa ma lam yakun min indihi, dan apa yang bukan dari sisi Allah, bukan dari syariat Allah, bukan dari ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, maka itu bukan kebenaran. Tadi menunjukkan itu. Kalau saja syariat ini dibuat oleh selain Allah, maka akan terjadi kontradiksi yang banyak, ikhtilaf yang banyak dalamnya, pertentangan satu sama lainnya. Seperti yang terjadi pada apa yang disyariatkan oleh manusia, yaitu bid'ah-bid'ah. Itu kan disyariatkan oleh manusia. Mereka membuat bid'ah-bid'ah. Nah, mereka sendiri berbeda pendapat. Dan mereka sendiri gak bisa membuat sesuatu yang baku dan konsekuen. Gak bisa. Kita harus terapkan dengan konsekuen. Gak bisa dengan konsekuen. Khawarij misalnya, ketika mereka berpendapat dengan waman lam yahkum bima anzalallahu faulahi kaumul kafirun, kemudian mengkafirkan karena mereka berperang memerangi kaum muslimin, berarti berbuat dosa besar maka dia kafir. Dikafirkan Ali bin Abi Thalib, dikafirkan Muawiyah, dikafirkan Amr bin Auf, dikafirkan Abu Musa al-Ashad, dan dikafirkan semua yang ridho kepada keduanya. Dikafirkan Makwen. Tapi gak bisa. Ketika melihat dirinya, apakah bisa selamat dari dosa? Gak bisa. Maka bingung mereka. Waduh, saya juga kafir ini. Mana? Mereka tidak menerapkan. Kalau pada dirinya sendiri, pada kelompoknya tidak terapkan. Pokoknya, kalau kalian berpegang dengan pendapatku, dan kalian ikut golonganku, yang ikut dalam kelompoknya Khawarij, mengikuti pimpinan Khawarij, bersama dengan kaum Khawarij di desa Harura, maka mereka tidak kafir. Yang kafir yang selain kita, katanya gitu. Ini diantara mereka berpikir, ini bertentangan. Katanya kalau berbuat dosa, dosa kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti kafir. Jadi kita juga kafir. Akhirnya berpecah diantara mereka, ribut sendiri. Karena ribut sendiri, muncul kelompok baru dari Khawarij yang mengatakan bahwa sesungguhnya semua kafir. Termasuk kita kafir. Cuma kafirnya mereka besar dan kafirnya kecil. Kalian yang akan dosa besar, kita dosa kecil. Mereka pecah lagi. Oh enggak, enggak bisa begitu. Kita begini sampai mereka berpecah-pecah menjadi berbagai macam pahaman berkembang dari satu prinsip tadi. Prinsip ini bercabang-cabang dari satu ini dengan sekian macam. Sampai ada orang yang sudah mengatakan dengan terang-terangan bahwa istri kita pun kafir sesungguhnya. Loh, jadi gimana kalau kafir? Ya kalau kafir itu berarti boleh. Halal. Sebagai rampasan perang, sebagai ghanimah, begitu. Jadi bagaimana? Ya bisa, kamu pakai, saya pakai boleh. Nah, sampai tersesat seperti itu, jauh. Jadi berkembang. Kesesatan itu berkembang jadi sekian ratus, sekian ribu kesesatan berikutnya. Perang sendiri itu mereka. Disebutkan dalam, apa itu? Al-Farq bin al-Firq. Bahwa Khawarij berpecah lagi menjadi puluhan, bahkan dikatakan puluhan jenis Khawarij. Jenis yang sekarang beda dengan jenis yang dulu. Khawarijnya, ini Khawarij yang dulu dan KGB, Khawarij gaya baru, itu beda. Yang dulu sangat ketol ibadahnya, karena mereka menganggap kalau berbuat dosa kafir, sehingga sangat ibadahnya. Tapi Khawarij yang sekarang, para KGB ini, mereka justru sebaliknya, karena mereka menganggap bahwa kalau sebelum kita memerangi mereka para kufar-kufar yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini, maka masanya masih masa Mekah, Madinah. Masa Madinah itu kalau sudah berdiri khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Nanti kalau kita berhasil mengkudeta dan kita sudah berkuasa dan kita menerapkan hukum Allah, maka berdirilah daulah Islamiyah. Maka ketika itulah kita terapkan, katanya, syariat ini. Jadi sebelum dapat mereka dalam keadaan bermaksiat. Ini memang khawarij yang sekarang lebih goblok daripada khawarij yang dulu. Sehingga lebih akalnya pun lebih goblok, lebih bodoh akalnya. Bukan syariat saja, akalnya lebih bodoh. Karena mereka masih berpikir kalau kita terapkan ke sana tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, berarti kita terapkan juga pada diri kita, begitu. Kalau mereka tidak, kepada para pemerintah diterapkan, tapi kepada dirinya enggak diterapkan. Sehingga dirinya bermaksiat. Sehingga secara akal saja mereka adalah orang-orang yang bodoh. Aqlan wa naqlan. Nah, jahilun aqlan wa naqlan.